ke roko rasa kura ilang tresno ning jero dodo sing tak jalo imbang ono masio aku rasuki pondo moyen dikawe loro sapeto tenal fasku kowe sing tak tunggu ora ono liyane sing ning atiku sauncat nyawaku ora ngalih tresnoku ademe angin telu dadi saksi bisu noning jero dodo sing tak jalo imbang ono masio aku rasuke pondo moyen dikawe loro sapedo tenal fasku mongkoe sing tak tunggu ora ono liyane Terima kasih.